Rabbana ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyara mu'i murasadwa Sayyidina kulla mutasani bidah wa kulla bidah in dolara wa kulla dolara di jenar. Ikhwan ikhidin rahimah wa rahimah wa jamiah. Kita melanjutkan baca syarat yang besar ini. Kita masih pada penjelasan yang lalu, itu masih pada hadis bahasanya innakum musyaruna ilallah ta'ala khaufatan uratan ughurlan. Masih pada hadis ini, kemarin sudah diterangkan bahwasannya mencela sahabat radhiyallahu anhum terdapat empat perkara yang membahayakan dan empat kemungkaran, yaitu yang salah satunya pertama mencela sahabat, yang kedua mencela syariat, karena syariat Islam sampai ke kita itu melalui perantaraan para sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian celaan kepada sahabat berarti mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi menjadikan mereka sebagai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana namanya sahabat itu sesuai dengan sifatnya, sesuai dengan karakternya, sesuai dengan keinginannya. Kalau sahabat dihukumi kafir, dihukumi fasik, berarti menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam juga kafir dan fasik. Nauzubillah min dzalik. Jadi celaan kepada sahabat juga termasuk mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang terakhir, mencela sahabat juga mencela Rabbul Alamin, mencela Allah Subhanahu wa taala. Kita baca penjelasan Muhammad al-Ulama Muhammad bin Shalih al-Utsaimin rahimahullah taala. Wa ma kaunu ta'nan billah rabbil alamin fa dhahirun jiddan. Adapun celaan kepada sahabat merupakan mencela Allah Rabb semesta alam, ini nampak sekali. Di mana an yaj'ala afdhal risalah wa ahamiyah wa ahamah, di mana Allah Ta'ala menjadikan risalah yang paling agung, yang paling utama dan yang paling penting, wa asana dan paling indah, ala yadihadar rasul, itu Allah Ta'ala menjadikan risalah yang paling utama dari risalah-risalah yang ada di muka bumi. Ini risalah yang dibawa paling agung adalah risalah yang diemban oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzi haula'i ashabu, yang inilah para sahabat-sahabatnya. Wa aidan, dan juga an yaj'ala ashaba hadzal nabi alladzi huwa afdalul anbiya shalawatullahi wa salamu alaihi. Allah menjadikan sahabat-sahabat Nabi ini, yang Nabi ini itu Nabi Muhammad SAW adalah afdalul anbiya, Nabi yang paling utama, Nabi yang paling agung, shalawatullah wassalamu alaih. Mislu haula'il ashab, seperti sahabat-sahabat ini. Jadi Allah jadikan sahabat-sahabat Nabi seperti ini, sahabat-sahabatnya. Alladzi za'amat ar-rafidatu annam irtaddu ala adbarihim, yang kaum Syiah Rafidah, kaum yang sesat, kaum yang mengaku mengikuti Ahlul Bait, akan tetapi mereka ternyata merusak Islam dari dalam. Mereka menyangka bahwasanya para sahabat telah murtad setelah meninggal beliau sallallahu alaihi wasallam. Mereka kembali menjadi murtad, menjadi kufur. Walihada na'takidu anna hadhi fariyah adhimah ala sahabat radhiyallahu anhum. Oleh karena ini kita yakini bahwasanya ini adalah tuduhan yang besar, tuduhan yang dahsyat, tuduhan yang luar biasa terhadap sahabat radhiyallahu anhum. Wa udwan 'ala Allah wa rasulih wa syariatillah. Dan keyakinan Rafidah ini merupakan bentuk permusuhan terhadap Allah dan Rasulnya, dan bentuk permusuhan terhadap syariat Allah Azza wa Jalla. Walasaka ananakun al-hubbu li jami'i ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak diragukan lagi bahwasanya kita seluruhnya mencintai, kita harus mencintai seluruh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa li ali Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mukminin. Dan kita juga mencintai keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mukmin. Jadi sahabat ini, sahabat Nabi bukan sembarangan orang. Mereka Allah pilih untuk menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mencela sahabat berarti mencela Nabi dan mencela syariat Allah Azza wa Jalla. Wa nara anna li ali al-mu'minin haqqain. Dan kita berpendapat bahwasannya bagi keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mukmin memiliki dua hak yang harus kita tunaikan. Jadi keluarga Nabi yang mukmin, Ahlul Bait yang mukmin ini memiliki hak. Yang pertama hakul iman, hak keimanan. Karena mereka iman, orang-orang yang beriman, maka kita berikan hak-hak mereka. Sesama kaum mukminin saling mencintai, saling menyayangi. Yang kedua, wa haqqu qurbihim min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan hak yang kedua yang harus ditunaikan oleh kaum mukminin yang lain, karena Ahlul Bait Nabi yang mukmin ini memiliki hak kedekatan mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dua hak keluarganya Nabi yang mukmin yang harus kita tunaikan. Kita mencintai mereka karena mereka beriman, dan kita mencintai mereka karena mereka kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala, Allah taala berfirman, "Qul la as'alukum 'alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba." Katakanlah wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La as'alukum 'alaihi ajran." Aku tidak meminta upah kepada kalian. Illal mawaddata fil qurba, kecuali mencintai kerabatku, yaitu yang dituntut kepada kaum mukminin agar mencintai para kerabat keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakni illa antawaddu qarabati ala ahadit tafasir, kecuali kalian mencintai kerabatku. Ini menurut salah satu tafsir. Wa tafsir al-akham liqauli ta'ala, tafsir yang lain pada firman Allah Ta'ala ini, illal mawaddata fil qurba ay illa antawadduni liqarabati minkum, kecuali yang aku minta adalah kalian mencintaiku karena kedekatanku terhadap kalian. Jadi kalian mencintai aku karena aku dekat dengan kalian. Ini tafsir yang lainnya. Jadi benar-benar ini Syiah Rafidah, mereka karena kedekian mereka, karena sesungguhnya mereka adalah dalam batin mereka masih Yahudi, masih memiliki keyakinan kafir. Mereka sebenarnya bukan Muslim, tapi munafikin. Ini mengaku-ngaku Muslim, kemudian mengaku mencintai Ahlul Bait. Dan kita juga sudah tahu bahwasannya yang di Ahlul Bait oleh Syiah Rafidah bukan Ahlul Baitnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi Ahlul Bait Al-Kisra, di mana Al-Husain cucunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menikahi salah seorang putri Al-Kisra, Raja Persia. Dari keturunan itulah, dari keturunan Husain dan putri Kisra ini, dari keturunan ini yang dijadikan imam 12 oleh Syiah Rafidah. Jadi Syiah Rafidah mengangkat 12 imam dari keturunan Husain ini, diangkat sebagai imam dan diagung-agungkan, bahkan pengakuan mereka melebihi pengakuan kepada Allah Azza wa Jalla. Menganggap 12 imam ini juga mengatur alam semesta, na'udzubillah min dzalik. Wa ala kulli hal, pada intinya fadhal hadis laisa fihi matma'un lirafidah fil qadhi fi ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada intinya hadis ini, hadis yang menceritakan bahwasannya setelah peninggal Nabi ada orang-orang murtad, ini bukanlah ini hadis ini sesuai dengan keinginan Syiah Rafidah dalam mencela sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Li'annahu la yusaddaqu illa 'ala ma dakattu, karena tidaklah dibenarkan kecuali orang-orang yang murtad. Jadi tidaklah dibenarkan anggapan Rafidah, melainkan memang terhadap orang-orang yang murtad saja. Kalau anggapan Rafidah, seluruh sahabat murtad. Tapi yang dibenarkan adalah hanya sebagian saja orang-orang yang dahulu beriman di hadapan Rasulullah, kemudian setelah sepeninggal Rasulullah mening murtad. Amman baku alal Islam, adapun mereka para sahabat yang masih tetap di atas keislaman mereka. Wa asma'al muslimun ala hidayatihim wa dirayatihim, dan kaum muslimin pun sepakat akan mereka mendapatkan hidayah, petunjuk mereka, petunjuk para sahabat radhiyallahu anhum wa dirayatihim, dan pengetahuan mereka. Fa innam la yadkhuluna fi hadzal hadis, bahwasanya para sahabat tidaklah masuk dalam hadis ini. Jadi para sahabat tidaklah termasuk orang-orang yang murtad. Ini kesepakatan kaum muslimin. Wa yuqal, dan dikatakan innal ladzi khassasa hadzal hadis ijma'ul muslimin ala anna sahabah lam yartaddu, sesungguhnya yang mengkhususkan hadis ini, jadi hadis ini masih umum, bahwasannya Rasulullah tidak mengetahui bahwasannya di antara umatnya ada yang murtad. Nah, ini hadis ini masih umum dan dikhususkan dengan adanya kesepakatan kaum muslimin, seluruh muslimin dari dahulu sampai sekarang, mereka sepakat bahwasannya para sahabat tidaklah murtad. Wa innama irtadat ta'ifatun qatalahum Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sesungguhnya yang murtad yaitu sekelompok saja, sekelompok kecil yang diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wa raja'a aktsarum ilal Islam. Setelah diperangi oleh Abu Bakar, maka mayoritas mereka kembali memeluk Islam. Kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis Al-Hadi Asyar, hadis ke-11. An Abi Said Abdullah Ibn Mughaffal, dari Abu Said Abdullah bin Mughaffal, ini sahabat Nabi bernama Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu, beliau bercerita berkata, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melarang anil khadfi dari apa, bermain ketapel, jadi melempar batu dengan alat tertentu untuk apa, untuk mencari burung atau mencari apa. Waqala, ini Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya ketapel, innau la yaktulu sayda, sesungguhnya ketapel itu tidak bisa membunuh hewan buruan. Jadi orang-orang yang mencari burung dengan ketapel, ini burungnya tidaklah mati, tapi tersakiti. Kasihan burungnya. Walayan kaul adua, dan ketapel tidaklah bisa mengusir musuh. Wa innahu yafkaul aina, dan sesungguhnya ketapel hanya bisa mencongkel mata, hanya bisa merusak mata. Wa yaksiru sinna, dan hanya bisa mematahkan gigi. Ini disebutkan di sini tidak berfungsi untuk membunuh, tapi hanya mencacati. Ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Ini bentuk menyakiti makhluk hidup. Gimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya untuk berbuat baik kepada seluruh makhluk hidup, baik manusia maupun hewan. Syariat Islam ini memberi bimbingan kepada kita agar kita berkasih sayang kepada sesama makhluk, walaupun kepada hewan yang paling menjijikkan, apa itu anjing. Ini anjing pun kita tidak boleh untuk menyakiti mereka. Wa fi riwayat, dan dalam riwayat, dalam suatu riwayat, anna qariban ibni Mughaffal khadafa, bahasanya ada kerabat, ada saudara sahabat Abdullah bin Mughaffal ini bermain ketapel. Fanaharu, maka sahabat Abdullah bin Mughaffal melarangnya, melarang kerabatnya ini, melarang saudaranya agar tidak bermain ketapel. Waqala, dan Abdullah bin Mughaffal berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nah anil khadaf, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari bermain ketapel. Waqala, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaha la tasidu saydan, sesungguhnya ketapel tidak bisa untuk berburu. Tsumma ada, tetapi saudaranya ini tetap membangkang, sudah dinasihati malah mengulangi lagi. Di lain hari ini saudaranya ini bermain ketapel lagi. Faqala, maka Abdullah bin Mughaffal berkata, "Uhadditsuka anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahaa anhu." Aku sudah memberi tahu kepadamu tentang hadis bahwasanya Rasulullah SAW melarang hal tersebut, melarang untuk bermain ketapel. Summa utta tahdifu. Kemudian kamu kok kembali bermain ketapel tersebut. La ukallimuka abadan. Aku tidak akan mengajak bicara kamu selama-lamanya. Ini tegasnya sahabat Nabi SAW, di mana ada hadis yang melarang berbuat bermain ketapel, tapi ini saudaranya Abdullah masih terus bermain. Akhirnya sama Abdullah bin Mughaffal tidak diajak berbicara selama-lamanya. Ini bentuk pengagungan sahabat terhadap hadis Rasulullah SAW. Para sahabat tidaklah meremehkan satupun hadis Nabi SAW. Akan tetapi banyak dari umat ini, umat-umat Nabi Muhammad SAW, mereka mungkin karena jauhnya ilmu, karena jauh dari keimanan yang sempurna, iman yang lemah, mereka bermudah-mudahan untuk menolak hadis Rasulullah SAW. Asyahu, kita baca penjelasan Asyai al-Alamah Muhammad bin Salih al-Usaymin rahimahullah ta'ala. Qalam mu'alif rahimahullah ta'ala berkata, Fimana kalau an-Abdillah bin Mughaffal, pada apa yang dinukil oleh dari Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu, ana Nabi SAW naha anil khafi, bahasanya Nabi SAW melarang dari al-khafi, yaitu bermain ketapel. Li'annau la yaktulu syaitan, sesungguhnya ketapel tidak bisa membunuh hewan buruan. Misalkan yang diburu apa kijang, apa bisa? Nah, itu hanya menyakiti saja. Burung pun seperti itu. Misalkan burung yang diburu ternyata hanya kena kakinya, hanya mencacati saja. Ini kasihan burungnya. La yasidu syaitan. Wa fi lafdin, dalam lafaz yang lain memakai kata yasidu. La yasidu syaitan, tidak bisa untuk berburu. Wa la yanfa'u aduan, dan tidak bisa mengusir musuh. Wa innama yafqa'ul aina wa yaksiru sin. Hanya saja ketapel hanya bisa untuk mencongkel mata, merusak mata, dan mematahkan gigi. Wal khatfu qala al ulama, al khatfu berkata ulama, maknahu, maknanya artinya, an yad'al insanu hasatan baina sababa wal ibham, yaitu seseorang meletakkan kerikil antara as-sababa, jari telunjuk, wal ibham, dan jari jempol, ibu jari, jari telunjuk dan ibu jari. Kerikil ditaruh di dua jari ini. Fayadau alal ibham hasatan wa yarfa'a bis-sababa. Dia meletakkan pada ibu jari batu tersebut, kemudian didorong dengan jari telunjuk, atau dia meletakkan au yadau ala sababa wa yadfa'a bil ibham, atau dia meletakkan pada jari telunjuknya kemudian mendorong dengan jempolnya, dengan ibu jarinya. Ma'ruf ya, misal apa namanya ketapel ini, tangan ini untuk menahan batunya, ibu jari telunjuknya atau ibu jarinya. Waqad naha anhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Nabi telah melarang hal demikian. Wa 'alala dzalik, Dan Nabi SAW menyebutkan sebab kenapa dilarang. Bi annahu yaqtaul aina wa yaksiru sinna idza asabahu. Sesungguhnya ketapel hanya bisa mencongkel mata, hanya merusakkan mata dan mematahkan gigi. Idza asabahu, jika mengenainya. Wa la yasidu syaitan, dan tidak bisa untuk berburu buruan. Liana ulai salau nufudun, karena pada ketapel tersebut tidak ada kekuatan sedikit pun, kurang kuat. Walaupun memakai karet banyak didobel-dobel, ini kekuatannya beda dengan apa, panah atau senapan. Walayan kal adu, dan ketapel tidak bisa untuk mengusir musuh. Yakni layat faal adu, tidak bisa untuk mengusir musuh. Yana ladua innama yen kau bisaham bisihami. Sesungguhnya musuh hanya bisa innama yen kau bisihami, bisa diusir dengan panah. La bihadal hasab asawiro, bukan dengan kerikil yang kecil ini. Jadi misalkan ingin berburu ya pakai senapan, jangan pakai ketapel. Suma inna qariban lahu kharaja bi khatfi. Kemudian kerabat Abdullah bin Mughafal keluar untuk berburu. Fanaha anil khatfi. Maka Abdullah bin Mughafal melarangnya dari berbuat, dari menggunakan ketapel untuk berburu. Wa akhbarahu bin nahyi Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu. Dan Abdullah bin Mughafal memberitahu saudaranya bahwasanya Nabi melarangnya, melarang bermain ketapel. Summa inna ra'al maratan tsaniyah. Kemudian di lain hari Abdullah melihatnya di lain kali, di pada kesempatan yang kedua, ternyata saudaranya bermain lagi, bermain ketapel. Maka faqalalau, maka Abdul bin Wafal berkata pada saudaranya, akhbartuka anna Nabi SAW naha anil khatfi. Aku memberitahukan kepadamu bahwasannya Nabi SAW telah melarang untuk berbuat bermain ketapel. Faja'alta tahribu. Akan tetapi kalau kamu kok masih terus bermain ketapel, la ukallimu ka abadan, aku tidak akan berbicara kepadamu selama-lamanya. Fahajaro. Jadi Abdullah bin Mughafal ini menghajar, yaitu memboikot saudaranya. Saudaranya ini tidak diajak bicara sama lamanya. Li annahu khalafa nahya an-nabi sallallahu alaihi wasallam, karena saudaranya ini menyelisih larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nih, apakah bentuk pemboikotan Abdullah bin Mughafal ini terlalu keras terhadap saudaranya? Tidak. Tujuannya agar saudaranya tobat, agar saudaranya ini benar-benar memperhatikan larangan Rasulullah SAW, tidak bermudah-mudahan menolak hadis Rasulullah SAW. Wahada kama fa'ala Abdullah bin Amr, Abdullah bin Umar fi ahadi abna'i. Dan ini pula sebagaimana juga dilakukan oleh Abdullah bin Umar pada salah satu anaknya, yaitu Abdullah bin Umar ini juga pernah memboikot anaknya gara-gara anaknya menyelisih hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini bukan bentuk apa, bentuk wah ini enggak kasihan saudaranya sendiri saja diboikot. Bukan. Ini dalam rangka agar kaum muslimin benar-benar mengagungkan, memuliakan hadis Rasulullah SAW. Apa yang diperintahkan Rasulullah dikerjakan, dan apa yang dilarang oleh Rasulullah maka tinggalkan. Ini bentuk konsekuensi sahabat Muhammad SAW, sahabat terhadap Nabi Muhammad SAW, yaitu menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Ini Abdullah bin Umar, hina hadasa Ibn Umar anna Nabi SAW kala, la tamna'u ima'akum al-masajid. Di mana Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab, ini juga sahabat, Abdullah bin Umar ini sahabat, pernah menyampaikan hadis bahwasanya Nabi SAW bersabda, la tamna'u ima'akum al-masajid, janganlah kalian melarang hamba-hamba Allah yang perempuan, yaitu istri-istri dan anak-anak perempuan kalian, al-masajid, melarang untuk pergi ke masjid. Jadi Rasulullah SAW melarang umatnya agar jangan menghalang-halangi istri dan anaknya untuk pergi ke masjid. Misalkan istrinya ingin pergi masjid, maka dipersilakan. Atau anak perempuannya ingin pergi ke masjid, maka dipersilakan. Jangan dihalang-halangi. Tapi dengan syarat-syarat apa? Tidak memakai wangi-wangian, tidak bertabarruj, tidak berdandan, tidak membuka aurat, dan aman dari fitnah. Ini syarat-syaratnya. Jadi Rasulullah SAW menyatakan seperti ini karena di zaman Rasulullah masih hidup, yaitu di zaman para sahabat. Para sahabat mereka menjaga, mereka benar-benar malu. Di saat mereka ingin ke masjid, mereka benar-benar memakai hijab syar'i, tidak memakai wangi-wangian, tidak bercampur bau dengan laki-laki. Dan wanita-wanita sahabat juga menjaga diri, tidak sampai membuat fitnah para lelaki. Sehingga di zaman tersebut Rasulullah melarang sahabat-sahabatnya untuk menghalang-halangi istri atau anaknya untuk pergi ke masjid. Faqala ahadu abna'i, maka salah seorang anak dari Abdullah bin Umar, bahwa Bilal bin Abdullah bin Umar, anaknya Abdullah ini bernama Bilal, Bilal bin Abdullah bin Umar, wallahi lam lanamna'anna, di saat Bilal ini mendengar ayahnya menyebutkan hadis Nabi, jangan kalian larang istri-istri dan anak kalian untuk pergi ke masjid. Tetapi apa ucapan Bilal? Demi Allah, aku akan melarang mereka dari pergi ke masjid. Kenapa ucapan Bilal seperti ini? Ini ijtihad Bilal ya, seorang tabi'in. Dia berijtihad, li'anna nisa taghayyarat ba'da ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nasu taghayyaru, sesungguhnya wanita-wanita telah berubah keadaannya setelah generasi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah meninggal Nabi, wanita sudah berubah keadaannya. Wa nasu taghayyaru, laki-lakinya pun juga berubah. Tidak seperti para sahabat dulu. Para sahabat menjaga diri, tidak berbaur dengan wanita. Wanitanya pun juga menjaga diri, tidak berbaur dengan laki-laki, sehingga aman dari fitnah. Tetapi di saat Nabi sudah meninggal, keadaan sudah berubah. Wanitanya bermudah-mudahan keluar rumah dengan memakai wangi-wangian, bahkan berdandan na'udzubillah min dzalik. Faqala Bilal, maka bila berkata, wallahi lanamna annahunna, demi Allah, kami akan larang istri-istri dan anak-anak putri kami pergi ke masjid. Fa'akbala alaihi abuhu Abdullah bin Umar, maka ayahnya Bilal, yaitu Abdullah bin Umar, menemui Bilal. Jadi Abdullah bin Umar ini mendengar bahwasanya Bilal mengatakan demikian, demi Allah, aku akan melarang mereka dari ke masjid. Maka Abdullah bin Umar pun menghadap Bilal, menemui Bilal. Wajahnya suku saban adiman, dan Abdullah bin Umar ini mulai mencela Bilal, mencela anaknya sendiri dengan celaan yang luar biasa. Benar-benar dicela, dijelek-jelekkan, karena anaknya menyelisih sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma sabbahu mislahu qattu, dan Abdullah bin Umar tidak pernah mencela seperti hal tersebut sama sekali. Jadi sahabat Abdullah bin Umar ini padahal terkenal beliau menjaga lisannya, beliau warok, beliau sahabat Nabi yang benar-benar menjaga ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di antara sahabat Nabi yang benar-benar senantiasa ingin mencocoki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi di saat anaknya berbuat kemungkaran, maka Abdullah bin Umar pun marah, yang sebelumnya tidak pernah marah seperti itu. Waqala, Abdullah bin Umar berkata, oh hadisuka an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa taqul wallahi lanam na'ahunna. Aku telah menyampaikan kepadamu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi kamu mengatakan demi Allah kami akan melarang mereka. Tuma hajarau hatta mata lam kalimhu. Kemudian setelah itu Abdullah bin Umar memboikot anaknya, memboikot Bilal, sampai Abdullah bin Umar meninggal. Lam yukallimhu. Dan Abdullah bin Umar tidaklah berbicara dengan anaknya saat itu sampai meninggal. Fadalla hadha ala idami ta'dini salaf as-salih li'id ittiba'i sunnah. Ini menunjukkan betapa besarnya pengagungan, pemuliaan salafus saleh untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi salaf kita, para sahabat, mereka bisa melihat kemungkaran, benar-benar diingkari, tidak memandang bahwasanya itu saudaranya sendiri, itu anaknya sendiri, kasihan, mungkin belum waktunya, atau mungkin kasihan kalau diperlakukan dengan keras. Tidak seperti itu. Mereka salafus saleh, tujuan mereka adalah menjaga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang inginkan adalah agar umat-umat setelahnya, generasi setelah sahabat mereka, memuliakan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka memuliakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka benar-benar bersikap keras kepada orang-orang yang menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahada Abdullah bin Muqaffal aksama alla yukallima qaribahu. Dan ini Abdullah bin Muqaffal bersumpah tidak akan berbicara dengan kerabatnya. Liana khadaqa, karena kerabatnya berbuat bermain ketapel. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam anil khadfi. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang dari bermain ketapel. Wa hada Ibnu Umar hajara ibnahu hatta mata. Dan ini juga Abdullah bin Umar, sahabat yang lain, memboikot anaknya sampai meninggal. Lianna qala, karena anaknya telah berkata, wallahi lanamna'ahunna, demi Allah kami akan melarang mereka, melarang dari pergi ke masjid. Ma'anna Rasul sallallahu alaihi wasallam, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adina lahunna, Rasulullah mengizinkan para wanita dan anak-anak putri untuk pergi ke masjid. Akan tetapi anaknya Abdullah bin Umar melarang. Wa kada yajibu ala kulli mu'min an yu'addima sunnatan nabi alaihi salatu wassalam. Demikianlah wajib bagi masing-masing mukmin untuk mengagungkan, untuk memuliakan sunnah nabi alaihi salatu wassalam. Mau ada ya? Ya, mungkin kita sekarang sampai sini dulu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin yang ini yang bisa kita bahas. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Manakah wabiyam kita. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.